Niken Ira New Monata. Selamat siang. Rasa hati tersiksa, memendam rindu padamu aku merana. Terlalu masuk untuk melupakan bayangan kasihmu. What?